cerita tentang kita. Terpisah jaraknya waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani menikmati indahmu.